bayangkan semua ini terjadi. Tak pernah ku sangka ku sia-siakan dirimu. Kini ku sesali apa yang ku perbuat pada kekasih hatiku yang selalu ku impikan. Maafkan aku diri.